yeah, I saw this girl. She's so damn pretty. Mataku memandang pada seorang gadis. Tak pernah kulihat dia di hari-hariku. Jantungku berdetak kencang saat aku mendekatinya. Good night.